ألف باء تاء فاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Kalau Anda ingin berusaha untuk menjadi baik, hatinya baik, keadaannya bersih, maka rubah kalimat ini menjadi mutatahhir. Mutatahhir, orang yang selalu berusaha menyucikan diri. Misal, mohon izin ya, maaf. Mata misalnya masih belum bebas dari maksiat. Kadang-kadang gambar yang tidak elok masih terlihat. Ya, tayangan-tayangan yang tidak bagus masih belum bisa memalingkan dari itu. Kemudian Anda ingin berubah misalnya, latihan. Sudah sebulan ini saya ingin menjaga mata dari maksiat. Nah, Anda usahakan begitu lihat handphone misalnya ada gambar yang tidak bagus, langsung Anda tutup, palingkan. Ya, ganti dengan yang lain. TV lihat ada tayangan tidak bagus, palingkan. Ini enggak bagus, pindahkan. Nah, usaha Anda untuk menjadikan mata selalu melihat pada yang baik-baik, itu disebut mutatahhir namanya. Kalau banyak yang berusaha disebut dengan mutatahhirin namanya, mutatahhirin. Anda berhasil dengan mata, besoknya pindah ke lisan. Bulan depan lisan. Jaga jangan sampai bermaksiat dengan lisan. Bulan depannya lagi pindah ke tangan. Bulan depannya lagi sampai ke ujung kaki, sampai Anda bisa menjaga tubuh Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi kadang-kadang misalnya dalam penjagaan itu belum konsisten, berusaha lagi, kadang-kadang nyari keseimbangan. Begitu melihat, lisan sudah berlatih, mata sudah berlatih, tiba-tiba melihat yang baru, tapi haram misalnya, ya Anda palingkan. Tapi kalau sudah otomatis, lisan beristighfar, astagfirullah. Tapi kadang-kadang orang latihan masih agak telat, astagfirullah. Lisan mendahului daripada pandangannya. Lisannya mengatakan astagfirullah, tapi matanya gak berpaling. Baik. Nah, yang seperti ini, latihan lagi, namanya mutatahhir. Jama'nya mutatahhirin. Walaupun kita bukan sahabat Nabi, tapi kita ingin meniru langkah-langkah para sahabat Nabi, maka status kita, walaupun tidak masuk ke dalam kategori tahir, kita akan masuk ke dalam kategori mutatahhirin. Nah, orang yang sudah mutatahhirin ini, akan mendapatkan langsung hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang tak ternilai harganya. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Paling kanan pertengahan. Ujung ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh kalimatnya menggunakan taukid. Taukid itu berfungsi memastikan dan menguatkan. Kalau diterjemahkan dengan ilmu nahu, terjemahannya menjadi, saya pastikan kata Allah, saya tegaskan, saya mencintai orang-orang yang senantiasa menghindari keburukan, kembali pada jalan yang benar, dan saya mencintai orang-orang yang menjaga diri dari maksiat mutatahhirin. Orang yang mutatahhirin itu mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Anda mengejar dicintai oleh pasangan, sampai memberikan yang terbaik supaya mendapatkan cinta darinya. Orang tua mencintai anaknya sampai memberikan yang terbaik untuk yang paling dicintainya. Silahkan Bapak Ibu, ketika anak Anda yang paling Anda cintai meminta sesuatu, bukankah Anda akan berusaha memberikan yang terbaik yang bisa Anda hasilkan? Apapun itu. Bagaimana dengan Allah yang sifat rahimnya, rahmannya, wahabnya, bersatu semua kebaikan sehingga disebut dengan al-asma'ul husna. Ketika Anda dicintai oleh Allah, apa yang tidak Allah miliki untuk diberikan kepada Anda? Jadi tolong diusahakan, mulai dengan wudu, berwudu. Ya, wudu itu adalah langkah awal untuk membuka diri kita pada nilai kebaikan yang membebaskan dari maksiat-maksiat pada hal-hal yang kemudian terjadi di setelahnya. Wudu, karena itu kalimat wudu dilekatkan dengan kalimat taharah. Bukan nanti Quran surah kelima ayat yang keenam, paling kiri sebelah atas sampai dengan ke pertengahan. Di ujung ayatnya Allah menerangkan tujuan wudu untuk menghasilkan sifat-sifat taharah.